Aku mau cah kerja. Aku apa? Mbok. Kak, Sita. Dalam Mas Busuk. Sama telepon. Aja diangkat. Betul. Aja diangkat ya. Oke. Okay. Blokir aja wis. Diki di pen. Diki. Pen, bloker. Bebasan nunggu mongso rendeng, anggon kule ngenteni kowe, wis ono sesasi genep dino iki. Yen pancen tresnoku iki mbok anggap ra ono gunane, aku ra kuciwa lan aku ra loro. Oh. Kok iso iki lho.